Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Masuk ke bab baru. Bab yang ke-33 dari kitab Tauhid. Yang mana bab ini mengandung dua perkara. Yang pertama adalah al-amnu min makrillah, merasa aman dengan makar Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang kedua, al-qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmatnya Allah. Bab ini mengandung dua hal yang tadi disebutkan. Kalau kita lihat ke belakang, bab yang sebelumnya muallif mendatangkan bab tentang al-khauf. Kemudian setelah itu membawakan bab at-tawakkul 'alallah. Yang pertama mendatangkan bab al-khauf, rasa takut kepada Allah. Setelah itu mendatangkan bab at-tawakkul, bab bertawakal kepada Allah. Kemudian setelah itu membawakan bab ini. Nah, yang mana bab ini mengandung dua hal. Yang pertama, al-amnu min makrillah, merasa aman dengan makar Allah. Yang kedua, al-kunut min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita lihat kaitan bab ini dengan bab-bab yang sebelumnya wadih. Begitu sangat jelas. Kaitannya begitu sangat gamblang. Disebutkan lebih dulu bab al-khauf, rasa takut kepada Allah. Yang konsekuensinya di sana lawannya tidak boleh takut kepada makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan supaya bisa menjadi lebih sempurna rasa takutnya dia kepada Allah. Dan terhindar dia dari rasa takut kepada selain Allah. penting yang namanya tawakal. Maka disebutkan bab setelahnya, tawakal Allah. Bertawakal kepada Allah yang mana ini menyempurnakan bab al-khauf. Bab tawakal tersebut. Begitu pula bab ini yang akan kita masuk ke dalamnya, yang akan kita bahas, yang akan kita baca. Kaitannya sangat erat dengan bab yang sebelumnya, rasa takut kepada Allah. Bab kali ini berkenaan dengan al-aman min makrillah, merasa aman dengan makar Allah. Dan juga berputus asa dari rahmat Allah, yang mana dua hal ini adalah dua hal yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Yang ini adalah ekstrim kanan, yang ini adalah ekstrim kiri. Yang tengah-tengah di sana adalah al-khauf minallah, yakni at-tauhid, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasatnya, pertengahannya. Nah. Adapun yang bermudah-mudahan dari ini, al-aman min makrillah, merasa aman dengan makar Allah sehingga dia tidak takut. Al-aman min makrillah ini bertentangan dengan al-khauf minallah. Bertentangan dengan rasa takut kepada Allah, artinya bertentangan, mengurangi kesempurnaan. Rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah muncul pada dirinya al-aman min makrillah, merasa aman dengan makar Allah. Nah, rasa takutnya kepada Allah berkurang kesempurnaannya. Nah, berkurangnya tergantung, terkadang berkurang kamalnya, kesempurnaannya, bahkan bisa rusak rasa takutnya kepada Allah, tergantung seberapa besar rasa amannya dia dari makar Allah Subhanahu wa taala. Mereka ahlu syirik, mereka ahlul kufur, orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan asyirkul akbar, dan mereka yang terjatuh ke dalam kekufuran, benar-benar aman sudah. Merasa aman dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rusak al-khaufnya. Bisa jadi karena ketergantungannya kepada makhluk tadi, keterkaitan hatinya kepada sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasa al-aman min makrillah, merasa aman dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Maka pas di sini korelasi hubungan antara bab ini dengan bab yang sebelumnya. Begitu pula bab ini mengandung poin yang kedua, perkara yang kedua, yakni al-qunut min rahmatillah, berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Takut ekstrim. Takut kepada Allah yang sangat ekstrim. Sehingga keluar dari batasannya. Yang harusnya rasa takut tersebut mendorong dia untuk melakukan kewajiban-kewajiban, mendorong dia untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ini sampai bablas sudah. Putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Merasa dia tidak diampuni, merasa dia tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dosa yang dia lakukan. Sehingga bab ini pas diletakkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala setelah bab al-khawf, kemudian bab tawakal, kemudian baru di situ bab ini. Nah, tidak diberi nama oleh mu'alif rahimahullah bab tersebut dengan judul yang khusus, akan tapi ketika kita membaca dalil yang disebutkan oleh mu'alif, maka kita akan paham bahwasanya bab ini mengandung dua hal yang tadi disebutkan. Al-aman min makrillah wal-qunutu min rahmatillah. Merasa aman dengan makar Allah subhanahu wa ta'ala dan berputus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Babu qawlillahi ta'ala fa'aminu makrallah. Fala ya'manu makrallah illal qawmul khasirun. Afa aminu makrallah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afa aminu makrallah. Nah, dimulai dengan hamzah istifham. Afa, alnya di situ istifham. Apakah? Nah, pertanyaan. Nah, tapi yang diinginkan bukan tolabul jawab, mengharapkan jawabannya, akan tapi pertanyaan ini fungsinya adalah untuk ingkar wa taubih, untuk mengingkari perbuatan mereka dan menjelekkan perbuatan yang mereka lakukan, untuk menunjukkan bahwasanya perbuatan mereka itu jelek. Pertanyaan tapi fungsinya bukan untuk meminta jawaban. Pertanyaan fungsinya untuk mengingkari. Nah, dan untuk menjelekkan bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang jelek. Nah, ini enggak asing. Dalam bahasa Indonesia juga ada yang kayak gini. Nah, ketika seorang bapak menasihati anaknya, kadang pakai pertanyaan, tapi fungsinya bukan untuk minta jawaban, tapi untuk mengingkari dan menjelekkan. Apakah kamu berani sama api? Nah, apakah kamu berani sama umi? Nah, maksudnya apa? Maksudnya mengingkari perbuatan beraninya dia. Nah, sama kedua orang tuanya. Dan menunjukkan bahasa ini jelek. Nah, ada dalam bahasa Indonesia. Afa amina makrallah, apakah afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini sebelumnya, ayat-ayat yang sebelumnya. Nah, afa amina ahlul qura. Nah, ayatiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhaw wahum yal'abun. Nah, baru ayat ini. Afa aminu makar Allah, fala ya'manu makrallal qawmul khasirun. Apakah penduduk kampung itu merasa aman? Afa amina ahlul qura, penduduk kampung itu merasa aman. Ayatiyahum ba'suna, akan datang kepada mereka azab dari kami. Nah, bayatan di malam hari. Nah, wahum na'imun. Nah, artinya mereka benar-benar berada fi ghoyatil kamal, ada pada puncak kesempurnaan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, mereka berada di puncak kenikmatan yang Allah berikan. Puncak kenikmatannya berupa keamanan yang luar biasa, sehingga mereka sampai malam pun bisa tidur. Nah, ayatiyahum ba'suna wahum na'imun, bayatan wahum na'imun, akan datang azab kepada mereka di malam hari dalam kondisi mereka sedang tidur. Nah, malam hari bisa tidur nyenyak, itu berarti penduduk kampung tersebut merasa aman. Artinya mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang bentuknya keamanan, saking tentramnya kampung tersebut. Nah, saking amannya kampung tersebut. Nah, sehingga mereka bisa mendapatkan kenikmatan ini, malam bisa tidur. Nah, kalau enggak aman malam enggak bisa tidur. Nah, ada yang harus berjaga, ada yang harus. Nah, awamina ahlul qura, apakah penduduk kampung itu merasa aman ayatihum ba'suna duha wa hum yal'abun? Apakah penduduk kampung itu merasa aman akan datang kepada mereka azab kami duha, di waktu duha? Waktu duha ma'ruf. Dari mulai terbitnya matahari setinggi tombak. 15 menit setelah terbit matahari. Sampai zawal. Tergelincirnya matahari. Sebelum duhur. Ini duha. Ini juga ketika disebutkan dalam ayat ini, duha wahum yal'abun, di waktu duha dalam kondisi mereka sedang bermain-main. Bersenang-senang, ini juga berarti kenikmatan yang Allah berikan terhadap penduduk kampung tersebut. Tamam sudah, sempurna. Sampai enggak merasa bingung masalah rezeki. Enggak merasa bingung dengan masalah ma'isyah. Sehingga waktu duha pun mereka main-main. Bermain, bukan bekerja, bukan mencari ma'isyah, saking tentramnya. Keamanan Allah berikan terhadap kampung tersebut. Keamanan dari bandit, keamanan dari perampok, keamanan dari macam-macam keamanan. Bahkan rezeki juga Allah berikan terhadap penduduk kampung tersebut, saking melimpahnya. Saking banyaknya. Sehingga waktu yang di situ digunakan untuk mencari ma'isyah, mereka enggak mencari ma'isyah. Justru mereka yal'abun, sedang main, sedang goflah, sedang lalai. Baru setelahnya, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Ditafsirkan oleh mereka para ulama ahli tafsir, yang dimaksud dengan makrullah adalah istidraj Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Allah berikan istidraj untuk mereka. Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Di atas kemaksiatan yang ada pada mereka. Di atas kekufuran yang ada pada mereka. Di atas kesyirikan yang ada pada mereka. Tapi Allah berikan limpahan nikmatnya. Keamanan kampung yang ada begitu aman, tentram. Masalah rezeki juga mudah di dalam mencarinya. Yang lainnya mengalami kekeringan. Kampung tersebut enggak mengalami kekeringan. Yang lainnya mungkin mengalami kesulitan dalam ma'isyah, kampung tersebut tidak mengalaminya. Benar-benar di atas puncaknya kenikmatan. Istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kenikmatan-kenikmatan. Begitu sampai mereka lupa. Falamma nasu ma dzukiru bih, maka ketika mereka itu lupa dengan apa yang diperingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fatahna alaihim abwaba kulli syai', Allah bukakan pintu segala sesuatu dari perkara dunia. Rezekinya dibuka, semuanya dalam masalah dunianya diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka sudah lupa dengan peringatan Allah, mereka meninggalkan peringatan Allah, mereka meninggalkan Al-Quran, mereka meninggalkan sunnah. Karena Al-Quran dan sunnah ini zikr, peringatan. Maka ketika mereka nasu madzukiru bih, meninggalkan apa yang Allah peringatkan terhadap mereka, maka Allah buka segala sesuatu pintu, segala sesuatu kebaikan, rezeki melimpah macam-macam. Maka ketika mereka sudah mulai lupa karena kenikmatan yang mereka rasakan, kelonggaran yang mereka rasakan, merasa senang dengan apa yang ada pada mereka, sudah berada di puncak kenikmatannya, mereka sudah lali sudah. Nah, mereka lupa sudah. Nah, baru kemudian kami datangkan azab kami kepada mereka bagtatan. Nah, secara tiba-tiba. Nah, tentu saja inilah puncaknya azab. Nah, puncaknya azab. Azab yang begitu sangat besar dan menghinakan. Ketika dalam kondisi senang, gembira, lupa, setelah itu datangkan azab. Sebagaimana yang Allah sebutin dalam ayat ini. Fa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dengan makar Allah? Nah, makar Allah istidraj. Nah, makar Allah adab yang Allah datangkan kepada mereka. Mereka merasa aman dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah mereka merasa aman dengan adab Allah Subhanahu wa taala? Nah, makar Allah bisa juga bentuknya tadlil. Nah, Allah sesatkan dia. Allah simpangkan dia. Allah lucuti keimanannya. Yang tadinya dia berada di atas keimanan. Yang tadinya dia berada di atas tauhid. Yang tadinya dia berada di atas sunnah. Nah, tapi dia merasa aman. Nah, aman dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak khawatir kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala akan menyimpangkan dia. Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan dia. Naam. Aman dari makar Allah ini adalah sifatnya mereka orang-orang musyrikun. Aman dari makar Allah ini adalah sifatnya mereka orang-orang kafirun. Aman dari makar Allah ini adalah sifatnya mereka orang-orang fujar. Naam, adabun ahlu tauhid wal mu'minun. Orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang beriman, walaupun dia berada di atas ketaatan yang mereka lakukan, di atas amal soleh yang mereka kerjakan. Nah, bukan aman tapi mereka merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut kalau seandainya Allah azab, Allah berikan istidrat kepada mereka. Takut kalau seandainya dia dalam kondisi jatuh dalam kemaksiatan, akan tapi kenikmatan Allah berikan kepadanya, Allah memberikan istidrat kepadanya. Nah, kenikmatan datang, justru khawatir, takut kalau kenikmatan inilah istidrat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ahlu tauhid, orang yang beriman, khawatir. Nah, makanya di sana di salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Istighfar. Nah, di situ diajarkan, di situ disebutkan. Nah, abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. Ya Allah, aku akui bi ni'matika alayya, dengan kenikmatan yang kau berikan kepadaku. Aku mengakuinya, kenikmatan yang sudah kau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dhanbi, dan aku juga mengakui dosa kemaksiatan yang aku lakukan kepadamu. Nah, kenikmatan yang ada membuat dia khawatir. Kalau seandainya ini istidrat, dia mengakui kesalahannya, dia mengakui dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, ahlu tauhid, khawatir. Nah, kalau seandainya kemudian tiba-tiba disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilucuti keimanannya, dilucuti berpegang teguhnya dia kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para anbiya khawatir. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam khawatir. Nah, berdoa dengan doa yang beliau panjatkan, wa jenubni wa baniya na'budal asnam. Nah, ya Allah, jauhkanlah diriku. Nah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari kesyirikan kepadamu. Nah, khawatir, takut terhadap dirinya. Padahal beliau adalah imam. Imamul muwahidin. Tapi khawatir kalau seandainya kemudian disimpangkan. Tidak merasa aman dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut dan khawatir yang ada pada beliau. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga selalu berdoa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Nah, Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang memolang-malingkan hati, palingkan hatiku menuju kepada ketaatan kepadamu. Nah, Nabi khawatir. Nabi kita Muhammad SAW khawatir. Selalu berdoa dengan doa ini. Tidak kemudian merasa aman. Tidak kemudian merasa karena sudah kenal sunnah. Karena sudah kenal tauhid. Bahkan sudah hafal mutun tauhid. Matan-matan tauhid sudah hafal. Nah, atau bahkan mungkin sudah belajar yang namanya tauhid. Sudah belajar yang namanya manhaj. Bahkan sudah ngelotok pemahamannya terhadap manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Nah, matan-matan manhaj sudah dia hafal. Nah, itu tidak membuat dia aman. Dia tetap merasa khawatir kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menyimpangkan dirinya dari arah yang tidak disangka-sangka dalam kondisi dia tidak tahu, dalam kondisi dia tidak merasa. Nah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu.